pertandingan adalah sebuah kompetisi yang menyenangkan karena akan menemukan sang jawara, juara yang layak dapat piala. Ya, tiap pertandingan punya juaranya. Tapi pertandingan komitmen yang harus dijalankan dalam kehidupan untuk menjadi yang terbaik dalam hari-hari kehidupan adalah sebuah pertandingan tanpa juri. Karena Anda adalah jurinya. Ya, menjadi sebuah pertandingan yang tidak mengikuti peraturan pertandingan, tapi ada aturan kepekaan nilai-nilai diri yang harus ditumbuh kembangkan di dalam hidup sendiri. Ini bahayanya. Karena Anda bisa menyelewengkan nilai-nilai itu, dan Anda bisa menjadi juri yang berpihak pada diri sendiri dan memenangkan diri sendiri. Padahal sesungguhnya Anda kalah, tapi Anda buat menang. Anda melanggar peraturan, Anda sebut tidak. 1000 dali Anda luncurkan, karena memang Anda juri dan penilai akhir bagi diri sendiri. Jadi, pertandingan komitmen perlu kedewasaan untuk menyikapinya. Pertandingan komitmen adalah sebuah pertandingan dengan diri sendiri, di mana diri menjadi juri, sekaligus pemain, sekaligus nilai-nilai yang berlaku ada di sana. Mudah diselewengkan, tapi sangat menggairahkan kalau jujur dan dimenangkan. Tidakkah Anda berminat memenangkan pertandingan komitmen dalam diri? Kalau ya, bertandinglah dengan jujur. Keraslah pada diri, paculah diri, supaya menggapai nilai-nilai tertinggi yang ada dalam hidup ini. Jangan hanya jadi orang tukang fotokopi yang berteriak apa yang dikatakan orang lain tanpa pernah menjadi diri sendiri. Itu menyedihkan. Pertandingan komitmen bisa Anda wujudkan dalam banyak nilai-nilai diri yang belum Anda miliki, yang harusnya Anda miliki. Bertandinglah supaya satu waktu Anda menyadari Anda sudah mempunyai apa yang pernah diingini. Ya, tak lagi sekedar keinginan, tapi sudah berwujud menjadi sebuah kenyataan. Alangkah menyenangkannya, pertandingan komitmen tak boleh berhenti dalam hidup ini. Tapi awas, ingat, jangan curang sebagai juri, pemain, dan pemberi nilai. Supaya Anda menang di kejujuran diri. Bersama saya, Big Man Sirai.